إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، baiklah, kita lanjutkan kajian kita tentang sahih. Hadis-hadis sahih Muslim. Kita masuk kepada bab yang ke-47 dari kitab Shalah. Bab sutratul musalli. Bab tentang sutrahnya orang salat. Bab tentang sutrah orang salat. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة أن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يباري من مر وراء ذلك. Dengan sanadnya kepada Talhah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang yang telah meletakkan di hadapannya seperti makhraj rahim, seperti bagian belakang dari pelana onta. Jadi kalau orang naik onta, maka ada tempat duduknya supaya dia bisa duduk dengan baik. Maka agak tinggi posisinya. Ya, kita lihatkan. عن سمك الحرق النوزة من طلحة عبيه قالوا كنا نصلي bagaimana? Seperti sandaran pelana ada di hadapan seseorang dalam hatinya. Kemudian apapun yang lewat di hadapannya tidak mengurangkannya. Artinya diletakkan seperti sandaran pelana, lalu tidak perlu dilindungkan oleh lewat apa sesuatu apapun yang lewat di hadapan, yang maksudnya adalah di belakang dan serupa. Oleh Nuhair, kalian dulu menemar warbaiknya tidak akan mencelakakannya siapapun yang lewat di hadapannya. Hadis yang berikutnya selalu 113 ada dengan Zuhair bin Harb. Qala hadatsana Abdul Yazid qala akhbarana Sa'id bin Abi Ayyub an Abi al-Aswad an Urwah an Aisyah annaha su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sutratul musalli faqala mithlu mukhirat ar-rahl. Aisyah dengan sanad Abu Aisyah dia mengatakan Rasulullah ditanya tentang sutrah orang sholat. Lalu beliau mengatakan seperti atau misalnya bisa juga seukuran sandaran pelana. Mukhiratul juga hadis berikutnya 1114 hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair qala hadatsana Abdullah bin Yazid qala akhbarana Hayawa an Abi Aswad Muhammad bin Abdurrahman an Urwah an Aisyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratul musalli fa qala kamu khairat ar-rahim. Sangat daripada Aisyah wasin Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Nah, Tabuk berarti di akhir, perang terakhir, tentang sutra orang yang salat. Lalu Nabi mengatakan kamu khairat ar-rahim, seperti ya sandaran pelana. Baik. Hadis 1115 haddatsana Muhammad bin Mutalla wa haddatsana Abu Hurairah haq haddatsana Ibn Umair wa nahu lahu haddatsana Ali wa haddatsana Amir bin Abdullah an Nafi' an Ibn Umar episode komando agak lebar, atau juga yang seperti ini. Jadi yang selalu kalau kita lihat orang Arab ada di depan, nah itu namanya harap. Yang dua putra itu semua tadi semua ditancap di depan. Kemudian beliau sholat menghadap. Ini semuanya asalnya dirah. Ukuran ini shibah. Ini dirah. Nah, kalau tulangnya itu tulang ini kurang lebih, ya kurang lebih 30 cm. Nah, kurang lebih. Jadi ukuran minimal dari sutrah itu adalah 30 cm. Tas kita tahu. Kalau lebih tinggi ya sudah itu lebih. Kalau tidak terharap rumah kita, kamar kita mungkin diintip oleh orang. Ya, mendekat itu rumah ini. Tapi kalau seandainya rumahnya punya pekarangan, ya, pekarangannya ada pagarnya, maka dia tidak akan mau mendekat ke rumah. Tidak bisa dia langsung ke pagar dulu atau lompat pagar. Ya. Maka orang yang sholat dalam sebuah, dia adalah orang yang menjaga sholat. Sehingga sholat itu terjaga. واستدل القاضي عياض رضي الله عنه تعالى بهذا الحديث على أن الخط بين المصلي لا يكفي. قاضي عياض berargumentasi dengan hadis ini bahwa garis yang dibuat depan orang sholat tidak cukup. Nah, berarti sejadah itu tidak cukup. Nah, kita pakai sejadah ini, ada batas-batas kita lihat, tapi itu tidak cukup. Wa idza jaa hadithu wa akhadha bi Ahmad bin Hanbal wa huwa dhaif. Walaupun ada hadis dan itu dibuka oleh Imam Hanbal, Ahmad bin Hanbal, tapi hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Imam Hanbal begitu juga muridnya Abu Dawud. Dia lebih mengutamakan hadis dhaif ketimbang pendapat seseorang. Mbak ini tentu tidak terlalu lemah, tidak lain. Kenapa? Kalau seandainya pendapat seseorang itu murni pendapat individu, tapi kalau hadis dhaifnya tidak terlalu lemah, masih ada, yakni apa istilahnya? Masih ada rada-rada dari hadis ke hadis, jadi masih ada cirupan wahyu, ya, masih ada ini ada dari nabi, walaupun kevalidannya lemah, tapi kemungkinan berbeda. Maka dia lebih mengutamakan ya hadis dhaif ketimbang dari pendapat manusia. Ya. Tapi kalau kita lihat hadis yang membuat garis sebagai sebuah itu hasil dhaif. Tidak memandang garis ini. akhirnya tidak berpendapat dengan hadis. Hadis Imam Bukhari ini adalah perkataan Qadiriyah. Wa hadithul khabar rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah. Hadis khabar ini, hadis garis ini diriwayatkan Abu Dawud dan di dalam riwayatnya ada kelemahan dan istidrak. Hadisnya juga tidak stabil. Sekali di riwayat ini, ya, kemudian begini tidak bisa dikompromikan. Waktu Abu Syafi'i rahimahullah ta'ala, pendapat Imam Syafi'i di dalam surah Al-Fatihah pun berbeda. Mustahabah fi sunnah harmala wa fi al-hadith. Mustahabah fi sunnah harmala fi al-hadith wa nafahu fi al-wayri. Wa qala al-jumhur ashabi istihbabi wa laysa fi hadith muqnirat al-bahr tabid al-alam tulal al-khalq wa al-qur'an. Di dalam kitabnya Sunan al-Harmalah dan dalam pendapat yang lama, Imam Syafi'i menganggap sutra ini dianjur. Tapi di dalam Al-Muwaiti dia menafikannya. Mayoritas pengikut Imam Syafi'i, murid-muridnya menganggap sutra itu mustahab. Dan di dalam hadis mukhlal, hadis tentang ukuran dari prana tadi, tidak terdapat dalil yang membatalkan garis. Baik, memang tidak ada dalam hadis itu membatalkan garis, akan tetapi dipahami bahwa sutra itu tinggi. Kalau garis tidak tinggi. Ya. Waqala ashabuna madhab Syafi'i, ya, kata ulama Syafi'i, ya qawlina wa hiya tulu min as-sutra wa la yazidu ma bainahuma ala thalathi athra'. Sepantasnya bagi orang yang sholat itu mendekat kepada sutra dan tidak boleh lebih antara keduanya itu melebih dari 3 tirah. 3 tirah ini, ya, 3 hasta. 3 hasta ini kurang lebih, wah, ya, kurang lebih 50, 45, 50, ya, ukuran. Jadi kalau kita lihat persendian kita ini, ya, sepanjang itu semua cuma itu antara kaki dengan paha dan lutut dengan pangkal paha atau pangkal paha kita dengan badan kita, ya, hampir mirip. Maka ukuran antara kita berdiri dengan sutra itu 3 hasta. Fa'illa yajid asra wa lahwa jama'al ahjaran aw turaban aw mata'. Kalau dia tidak dapatkan ada tonggak, ya. Kalau dia tidak dapatkan ada tonggak, maka dia kumpulkan batu, tumpuk batu, atau ditumpuk tanah, atau ditumpukkan hartanya, artinya bawaan dia. Kalau dia punya tas, taruh tas. Wa illa falyusul musalla, wa illa ini menurut Syafi'iyah. Kalau seandainya enggak ada, ya udah dia bentangkan sejadah. Kalau enggak, ya dia buat garis. Kalau seandainya dia langsung sholat di atas tanah. Wa idza sallana ila sutratin man'a ghayrahu min al-murur bainahu wa bainaha. Apabila dia sudah sholat menghadap sutra, dia halangi orang yang lewat di hadapannya antara dia dengan sutra. Baik. Posisi kita tadi antara tempat berdiri kita dengan sutra tiga hasta. Kemudian antara tempat sujud dengan sutra itu renggang seukuran anak kambing lewat. Kalau kita anggap ukuran kita dengan sutra 150 cm, maka ukuran anak kambing lewat 30 cm lah. Jadi bukan langsung persentuhan kepala kita dengan sutra, tidak, tapi berjarak. Baik, dari sini kita melihat kalau menurut ulama-ulama Syafi'i, dia mengatakan kalau seandainya tidak ada kayu, hal-hal yang lain yang bisa menggantikannya, kalau tidak ya sejadah, kalau tidak garis. Ya. Artinya garis dan sejadah itu sudah merupakan alternatif terakhir. Wa kadha yumna'u min al-murur bainahu wa bainal khat. Begitu juga dia batasi atau dia halangi orang yang lewat antara dia dengan garis yang dia buat. Wa yahrumu al-murur bainahu wa bainaha, haram lewat di hadapannya antara orang yang sholat dengan antara sutra. Falau lam yakun sutratan au tabarud anha, faqila lahu man anhu wal asra'ahu laysa lahu li taqsirihi. Kalau seandainya tidak punya sutra atau jauh dari sutra, ya, anda mengatakan dia tetap menghalangi orang yang lewat. Pendapat yang terkuat, tidak perlu dia menghalangi, karena dia sendiri tidak menghormati sholatnya. Ya, paham enggak? Dia aja tidak menghadap sutra, karena dia menghalangi orang lewat. Wala yahrumu hina idzal murur baina yadayhi lakin yukrah. Ketika orang tidak sholat di hadapan, tidak sholat di hadapan sutra atau menghadap sutranya, dalam kondisi itu tidak haram melewatinya, tapi makruh. Kalau ada misalkan ada orang lewat, orang ini sholat tidak menghadap sutra, tidak jatuh kepada haram karena dia sendiri tidak menghormati sholat, karena dia tidak sholat menghadap sutra. Tapi ketika dia sholat menghadap sutra, berarti dia sendiri sudah menghormati sholatnya, dia jaga, maka haram kita untuk melewati. Orang yang tidak memakai tidak jatuh kepada status haram, tapi makruh. Sudah kita tahu, tidak usah kita lewati sana. Baik. Walau wajad al-dahil furjatan fi shafil awal, falau ayyamura bayna yadayhi shafil thani wa yaqif fiha li taqsir ahli shafil thani bi tarkiha. Kalau seandainya seorang melihat ada lapang di saf pertama, maka boleh dia lewat di hadapan saf yang kedua. Ya. Dan berdiri di saf pertama karena saf kedua tidak pakai sutra. Wal mustahabu an yaj'al sutra an bayna yadayhi bayna an yamini aw shimali wa la yadhunnu laha, wallahu a'lam. Dia katakan anjuran itu meletakkan memahami mana-mana yang ada di dalam hadis tadi atau hadis berikutnya, karena memang hadisnya agak panjang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.